Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ya, kita telah masuk ke hadis pertama di bab ini tentang siwak. Itu hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pada penomoran ana, hadis ke-30. Beda dengan penomoran di naskah yang anda pegang. Nah, hukum makna siwak telah kita pelajari, hukumnya juga telah kita pelajari. Tersisa pelengkap pembahasan dan tata cara bersiwak. Kita ambil secara singkat. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Masih ingat hadis Aisyah? Ya. As-siwak mathharatun lil fam wa mardatun lil rabb. Ya. Hadis Aisyah riwayat Ahmad dan yang lainnya. Ya. Nah. Bahwa siwak itu adalah membersihkan mulut dan keridhaan bagi Rabb kita, yang menunjukkan disunnahkan, mustahab bersiwak secara mutlak setiap saat, kapan saja. Dan hadis Abu Hurairah yang kita baca di kitab tentang sunnah bersiwak pada momen setiap kali berwudu dan setiap kali hendak sholat. Nah, penunjukan hadis-hadis itu, nah ini yang akan kita bahas sekarang, yaitu penunjukan hadis-hadis itu bersifat umum, meliputi orang yang tidak berpuasa dan orang yang berpuasa. Meliputi orang yang tidak berpuasa dan orang yang berpuasa. Ya, orang yang berpuasa sepanjang hari berpuasanya, pagi, siang, sore, ya, semuanya masuk dalam makna hadis itu. Oleh karena itu, Al-Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan disunnahkan bersiwak, ya, gosok gigi bagi orang yang berpuasa sepanjang hari berpuasanya meskipun setelah zawal. Setelah zawal asy-syams. Zawal asy-syams artinya matahari sudah bergeser ke arah barat, sudah masuk waktu duhur. Meskipun setelah itu, tetap sunnahkan. Dan ini yang dirojihkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Utsaimin dari kalangan fuqaha Hanabilah. Juga dirujukkan oleh Asy-Syaukani dan Al-Albani. Baik, ini yang benar. Berdasarkan yang kita pelajari ini, pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan riwayat lain dari Imam Ahmad yang mengatakan dimakruhkan bersiwak, ya, gosok gigi, sikat gigi bagi orang yang berpuasa setelah zawal, setelah masuk waktu duhur, setelah matahari bergeser barat. Pendapat yang memakruhkan itu, yaitu pendapat yang sahabat tadi, Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad, pendapat itu marjuh, pendapat itu lemah. Pendapat itu berdalil dengan dalil-dalil yang lemah, namun tidak memungkinkan untuk kita paparkan di kesempatan ini. Nah, yang jelas dalil-dalil yang digunakan itu lemah dan terbantah. bertentangan dengan keumuman makna hadis Aisyah dan hadis Abu Hurairah. Baik. Kemudian tentang tata cara sifat tata cara bersiwak, ada beberapa masalah yang butuh kita ketahui, tetapi pemaparannya singkat. Yang pertama, apakah bersiwak, ya, sikat gigi, gosok gigi dilakukan dengan tangan kanan atau tangan kiri? Dengan tangan kanan atau tangan kiri? Nah, ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan afdol pakai tangan kiri. Karena bersiwak, ya, gosok gigi, kategorinya membersihkan kotoran di mulut. Ya, membersihkan kotoran itu yang dipakai tangan kiri. Sebaliknya, ada yang berpendapat afdol lebih utama pakai tangan kanan. Karena bersiwak, gosok gigi adalah ibadah. Ya, amal ibadah yang mustahab, yang sunnah. Ya, mardhatun lirabb, kata Nabi SAW pada hadis Aisyah riwayat Ahmad. Mardhatun lirabb, merupakan keridhaan bagi Rabb kita. Yani ibadah. Ibadah, jika ibadah maka ya menggunakan tangan kanan. Karena amalan mulia. Nah, masing-masing punya argumen, alasan. Tetapi jika kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari nas, ya, nas, keterangan langsung dari hadis yang mengatur masalah ini, kita tidak dapat. Itu tadi masing-masing adalah hasil ijtihad. Oleh karena itu, Ibnu Utsaimin menyimpulkan masalah ini dalam Syarh Al-Mumti dan juga dalam Majmu' Fatawa Ar-Rasail, bahwa al-amru fihi wasi', urusan ini longgar. Silakan bersiwak dengan tangan mana saja yang diinginkan, karena tidak ada nafs, tidak ada, ya, keterangan yang jelas mengatur masalah ini dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi bebas, pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri, sama saja. Ya. Tinggal yang mana yang lebih mudah bagi masing-masing, biasanya, ya, kebanyakannya orang itu lincahnya pakai tangan kanan, ya, kecuali yang kidal. Yang kidal lincahnya pakai tangan kiri. Nah, masing-masing mana yang mudah bagi dia. Baik. Masalah kedua, fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan disukai memulai bersiwak, gosok gigi dari bagian kanan mulut. Jadi mulai dari bagian kanan dulu. Mulai dari bagian kanan dulu. Disukai mulai dari bagian kanan. Mereka berdalil dengan keumuman makna hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu at-tayamunu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai at-tayamun, memulai dengan dari yang kanan, dengan yang kanan, fi tana'ulihi, ketika memakai sandal, wa tarajjulihi, dan ketika mengenakan ketika menyisir rambutnya. Rambut Nabi dibelah dua, mulai dari belahan kanan dulu, menyisirnya kemudian belahan kiri. wa tuhurihi, dan pada bersucinya. Ya. Tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri, kaki kanan, kemudian kaki kiri, supaya kita pelajari pada secara wudu ketika mandi. Ya, belahan kanan kepala, kemudian kiri, belahan kanan tubuh, kemudian belahan kiri, begitu. Wa fi syanihi kullih, dan pada seluruh urusannya. Pada seluruh urusannya. Ya, ini urusan yang semisal dengan ini, ya, muttafaq alai. Nah, coba lihat pinjam bulughul maram. Baik, jadi mereka berdalil dengan keumuman makna hadis ini, ya, karena ini termasuk ibadah, ya, membersihkan mulut. Maka semakna dengan bersuci. Dari segi makna disamakan dengan itu. Jadi masuk dalam keumuman wa fi sya'ni kulli, dan pada seluruh urusannya yang semakna dengan itu. Nah, dan ini pendapat fuqaha Syafi'i dan Hanabilah ini disetujui oleh An-Nawawi, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Uthaimin. Masalah ketiga. Jadi mulai dari kanan dulu, ya. Masalah ketiga, apakah afdol lebih utama bersiwak secara melintang, horizontal, melintang begini. Nah, pakai sikat gosok giginya melintang begini, horizontal, atau afdolnya membujur, naik turun, vertikal. Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada sebuah hadis butuh ditambiskan, yaitu hadis yang bunyinya istaku ardon, istaku ardon, bersiwaklah, gosok gigilah dengan cara melintang, ya, horizontal. Tetapi hadisnya dhaif dan tidak ada asal usulnya. Hadis itu tidak punya asal usul. Tidak ada asalnya. Jadi, ya, tidak bisa dipegang sama sekali. Artinya, di sini tidak ada hadis dari Nabi SAW yang mengatur. Artinya, masing-masing pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan lebih utama melintang, ya, ada yang mengatakan lebih utama membujur, masing-masing itu adalah hasil ijtihad dalam memahami masalah ini. Nah, yakni masing-masing meninjau pendapatnya dengan tinjauan makna dari segi kebersihan yang dihasilkan dengannya. Karena tujuan bersiwak adalah matharatun lil fam, membersihkan mulut, membersihkan gigi. Jadi, ijtihad itu berpegang dengan tinjauan makna dari segi kebersihan yang dihasilkan dengannya. Yang mengatakan lebih bersih dengan melintang, mengatakan afdal melintang. Ya. Begitu sebaliknya. Dan meninjau maslahat keamanan gigi dan gusi. Meninjau maslahat keamanan gigi dan gusi. Nah, oleh karena itu kesimpulan masalah ini seperti kata Ibnu Uthaimin. Ya. Seperti kata Ibnu Uthaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', menyimpulkan bahwa ada kemungkinan untuk dikatakan tergantung tuntutan keadaan gigi. Jika gigi menuntut disiwak, digosok secara membujur, maka dilakukan secara membujur, naik turun. Jika keadaannya menuntut disiwak secara melintang, dilakukan secara melintang. Karena tidak ada sunnah Nabi SAW yang mengatur masalah ini. Jadi, ya dipadukan aja. Nah, supaya sempurna berarti. Karena terkadang, ya, butuh menggosok gigi dengan cara membujur. Seperti halnya jika ingin mengeluarkan sisa-sisa makanan yang terselit di sela-sela gigi. Ya, butuh dicungkil-cungkil kan. Nah, digosok, naik turun. Ya, dan juga dengan melintang akan membantu. Jadi dipadukan saja. Nah, dipadukan saja. Jadi Ya, sebagai tambih, dan ini penting, ya, dari para dokter gigi, nah, cara menggosok gigi yang benar dan sehat, tinjauan kesehatan dan tinjauan medisnya, yaitu gosok gigi itu pelan-pelan saja. Nah, ada sebagian orang gosok gigi, seperti menggosok kuda. Nah, seperti sedang memandikan kudanya. Nah, kasihan gusinya kan. Kasihan gusinya. Nah, di sini ada gusi, jadi pelan-pelan saja. Ya, pelan. Yang penting tujuan tercapai. Tujuannya apa? Membersihkan sisa makanan yang menempel di gigi dan yang terselip di gigi. Itu perhatikan. Jadi, ketika ingin membersihkan sisa makanan yang menempel di gigi, baik gigi lapisan apa bagian luarnya depan maksudnya dan bagian dalam, ya, ketika bagian luar kan mungkin butuh melintang gini. Nah, saya tersikat itu. Nah, ya, ketika hendak menyikat membersihkan bagian dalam kan tidak mungkin melintang di bagian dalam. Bagaimana caranya? Biasanya kan mungkin ya pelan-pelan membujur gitu, sikat. Nah, begitu pula ketika ingin mengeluarkan sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi. Nah, itu dicungkil-cungkil. Nah, daripada antum pakai apa itu kayu itu. Nah, besar itu kan. Nah, jika pencungkilnya besar, membuat gigi renggang. Nanti ya kata dokter semakin besar selanya, jadi semakin gampang masuk. Adapun jika dicungkil pakai sikat gigi, itu kan halus, cocok. Nah, cungkil. Jadi, jangan ketika sikat gigi jangan biarkan ada sisa makanan yang tersisa di sela-sela gigi. Itu harus dikeluarkan, harus dibersihkan. Caranya tentunya dicungkil. Caranya membujur kan, tarik, cungkil, gosok. Pelan-pelan saja tujuannya itu. Jadi bukan, sampai berbusa-busa terus akhirnya luka gusinya, sodok akhirnya berdarah, luka sakit itu. Jangan, jadi pelan-pelan saja. Nah, ini penting ini. Sayyid barakallahu fikum. Nah, selesai masalah bersiwak, kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis kedua di bab ini, di penomoran anak, hadis ke-31. Wa an Humran, dan dari Humran, anna Uthman, sesungguhnya Uthman radhiyallahu anhu, da'a biwadu'in, beliau meminta untuk dibawakan wadu. Perhatikan wadu bi fathil wawi. Huruf wawunya di fathah. Wadu. Artinya apa? Air wudu. Minta dibawakan air wudu. Ya. Minta disiapkan air wudu. Hendak berwudu. Hendak berwudu dan mencontohkan sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam secara langsung. Faghasala kaffayhi 3 times. Ya. Kemudian ghasala kaffayhi 3 times, Utsman radhiyallahu anhu membasuh kaffayhi kedua telapak tangannya 3 times, 3 kali. Thumma madmada wastanshafa wastanthara. Kemudian madmada, Utsman radhiyallahu anhu berkumur-kumur, wastanshafa beristinsyaf, yaitu menghirup air ke rongga hidung dengan tarikan nafas, wastanthara dan menyemburkan air keluar dari hidungnya. Ya, begitu pula air yang telah dikumur-kumurkan juga disemburkan keluar. Nah, madmadah, kumur-kumur dengan disemburkan, ya. Kemudian istinsyak, menghirup air ke rongga hidung, kemudian istansara, disemburkan keluar. Summa ghasala wajhahu thalatha marrat. Kemudian ghasala wajhahu, membasuh wajahnya thalatha marrat. 3 kali. Ya. Summa ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat. Jadi kumur-kumurnya, istinsyaknya, ya, kemudian basuh wajah itu semua 3 kali. Summa ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat. Kemudian membasuh tangan kanannya dari ujung jari jemari tangan ilal mirfaqi sampai ke siku, termasuk siku, ya, termasuk siku dibasuh olehnya 3 kali. Jadi membasuh tangan kanan dari ujung jari sampai ke siku, termasuk sikunya dibasuh 3 kali. Tsummal yusra mithla dhalik. Kemudian membasuh tangan kirinya mulai dari ujung jari sampai ke siku, termasuk siku dibasuh, mithla dhalik, semisal dengan itu, yakni 3 kali pula. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Utsman mengusap kepalanya. Kemudian Utsman mengusap kepalanya. Dan di sini tidak disebutkan 3 kali, artinya hanya 1 kali. Dari awal, ya, sampai tangan kiri disebutkan 3 kali. Ketika menyebutkan kemudian mengusap kepalanya, tidak disebutkan 3 kali, artinya hanya 1 kali, dan akan datang keterangan lengkap nanti. Tsumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini 3 marrat. Kemudian juga selain itu, di sini tidak disebutkan mengusap kedua telinganya, dan akan dibahas lengkap nanti. Tidak disebutkan hal itu pada riwayat ini karena kedua telinga masuk dalam bagian kepala, sudah masuk dalam kategori mengusap kepala, karena al-udhunan minar ra's, kedua telinga itu bagian dari kepala. Nanti akan datang keterangan lengkap dan ini. Summa ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini 3 marrat. Kemudian Utsman membasuh kaki kanannya, ya, yakni telapak kaki kanannya, ila al-ka'bain, sampai ke 2 mata kaki. Termasuk 2 mata kaki dibasuh 3 kali. Tsummal yusra mithla dhalik. Kemudian yang kiri 3 kali pula. Semisal dengan itu. Ya. Tsummal yusra mithla dhalik. Kemudian yang kiri semisal dengan itu 3 kali pula. Yakni terdapat kaki, ya, semuanya sampai ke 2 mata kaki. 3 kali. Tsumma qala. Kemudian kata Utsman radhiyallahu an, ra'aitu, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, berwudu, nahwa seperti wudu'i, wudu'ku hadza ini, nahwa wudu'i hadza, seperti wudu'ku ini. Muttafaq alaih. Sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Fikih hadis. Hadis ini menjelaskan gerakan-gerakan wudu secara lengkap dari awal sampai akhir. Gerakan-gerakan wudu secara lengkap dari awal sampai akhir yang meliputi 2 jenis gerakan. Gerakan yang pertama adalah membasuh. Gerakan yang kedua mengusap. Nah, ini mukaddimah ini penting. Harus tahu apa bedanya membasuh dengan mengusap. Gerakan yang pertama membasuh. Apa makna membasuh? Membasuh anggota wudu dengan air yang ada di telapak tangan. Membasuh anggota wudu dengan air yang ada di telapak tangan. Membasuh, yakni mencuci. Membasuh anggota wudu dengan air yang ada di telapak tangan. Artinya, harus ada air, ya. Harus ada air yang membasuh anggota wudu. Air itu harus membasuh anggota wudu, berarti harus mengalir. Membasuh anggota, seluruh bagian anggota wudu itu. Yang penting, anggota wudu itu terbasuh oleh air. Terbasuh oleh air. Adapun menggosok dengan tangan, ya, disunnahkan saja. Itu tidak wajib. Karena yang menjadi maksud dan tujuan adalah anggota wudu terbasuh oleh air. Air itu mengalir di seluruh bagian anggota wudu itu membasuhnya. Itu yang menjadi tujuan. Jika itu tercapai, maka menggosok, membantu, membasuh anggota wudu itu dengan menggosoknya dengan tangan, itu hanya mustahab, sunnah. Tetapi, jika ada air yang tidak bisa mencapai suatu bagian tertentu dari anggota wudu tanpa bantuan, ya, tanpa bantuan digosok dengan telapak tangan, maka wajib menggosoknya agar air itu sampai ke bagian itu. Dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur bahwa menggosok ketika membasuh anggota wudu, menggosoknya hanya mustahab. Kecuali kapan? Kapan jadi wajib? Hah? Kata jumhur, menggosok ketika membasuh anggota wudu, ya, membasuhkan air, yang mengalirkan air di anggota-anggota wudu itu, dibasuh, ya, menggosoknya dengan telapak tangan, hukumnya hanya mustahab. Kecuali, kapan jadi wajib, kata jumhur? Kecuali ada air yang tidak bisa sampai ke bagian itu tanpa digosok, berarti wajib digosok. Begitu. Jadi ketika misalkan kita membasuh tangan, ya, dari ujung jari sampai ke siku, kita mengalirkan air ke seluruh bagian tangan ini, dari ujung jari sampai ke siku, termasuk sela-sela jari jemari. Ketika kita membasuhkan air, kita melihat, ya, ada bagian yang tidak teraliri air, tidak terbasuh air, maka kita bantu, kita gosok dengan jari jemari. Ketika tangan kanan misalkan digosok, kita bantu dengan jari jemari tangan kiri kita. Kita silangkan begitu. Nah, supaya sampai ke bagian itu. Di sini jadi wajib menggosoknya. Karena ini adalah wasilah untuk membasuhkan air ke bagian itu. Tanpa digosok tidak sampai. Adapun jika sudah sampai, tidak harus digosok. Karena tujuan sudah tercapai. Ini pendapat jumhur. Tetapi afdol, ya. Mustahab. Jadi, ya, sebaiknya tetap saja digosok. Di samping membasuhkan air, kita bantu dengan menggosoknya. Ini afdol. Karena mustahab. Gerakan yang kedua mengusap. Nah, gerakan yang dibasuh, gerakan apa saja yang dibasuh? Anggota wudu apa saja yang dibasuh? Ya, yang dibasuh itu wajah. Tangan kanan, tangan kiri. Dari ujung jari sampai ke siku. Telapak kaki sampai kedua mata kaki, kanan kiri, itu yang dibasuh. Nah, kemudian gerakan yang kedua mengusap. Mengusap artinya mengusap anggota wudu dengan telapak tangan yang telah dibasahi air. mengusap anggota wudu dengan telapak tangan yang telah dibasahi dengan air. Jadi telapak tangan kita basahi air, bukan mengambil air. Bukan mengambil air, tapi membasahi telapak tangan dengan air. Tangan, telapak tangan kita sudah basah, ya, kita usapkan ke anggota apa yang diusap? Kepala, termasuk kedua telinga bagian darinya. Telapak tangan kita, dan kita akan pelajari nanti tata caranya dari Nabi Alaihissalam. Kedua telapak tangan sekaligus dibasahi, telah basah, keduanya kita tempelkan, ya, mulai dari bagian depan kepala yang berbatasan dengan wajah. Kemudian ditarik sekaligus keduanya, ya, di ujungnya ditempelkan, ujung jari keduanya ditempelkan, ya, kemudian ditarik ke belakang, ya, mengusap kepala seluruhnya sampai ke akhir kepala di belakang yang berbatasan dengan tengkuk, kemudian ditarik lagi ke depan, ya, ditarik lagi ke depan. Mungkin ada bagian tadi yang tidak terusap saat ditarik ke belakang, maka agak digeser ke bagian yang belum terusap ketika dikembalikan ke depan agar terusap, dikembalikan ke tempat semula. Itu makna mengusap. Jadi kepalanya bukan disiram, disiram ini dibasuh. Jika disiramkan air, dialirkan air, berarti dibasuh namanya, bukan diusap. Nah, telapak tangannya hanya dibasahi. Baik. Jadi untuk anggota wudu yang diperintahkan dibasuh, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu. Nah, basuhlah wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Kemudian kita loncat langsung wa arjulakum ila al-ka'bain. Nah, ini semua diperintahkan dibasuh. Wajah, tangan sampai ke siku, dan kaki sampai ke mata kaki. Kalau pakai sampai ke mata kaki. Jika itu hanya diusap, tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya jika hanya diusap. Yakni air tidak dibasuhkan ke bagian anggota wudu itu, tidak dialirkan. Ada bagian yang tidak terbasuh, tidak sah. Nah, baik. Kemudian yang diperintahkan diusap, diusap. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Bagaimana jika ada yang membasuh kepalanya? Ya, dia ingin lebih mantap. Perintahnya mengusap dia lebih mantap, dibasuh aja. Sah apa tidak? Nanti kita akan bahas. Ada risiko tidak sah, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Intinya dihindari, tapi kita akan bahas nanti. Nah, jadi jangan ambil risiko. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Karena perintahnya diusap, bukan dibasuh. Dan itu ruh pekeringanan. Nah, ini mukaddimah gerakan-gerakan wudu yang harus dipahami secara jelas dari awal. Nah, kemudian kita akan memetik satu persatu, ya, tata cara wudu dari hadis ini, dan akan kita bahas secara lengkap insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan esok hari insyaallah. Tafadhal. Alhamdulillah. Baik.